Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Makna dari kalimat ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana ini menjadi sebuah kaidah landasan di dalam agama kita, bahwasanya hukum asal syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dibangun di atas kemudahan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang harus kita yakini terkait dengan amalan apapun di dalam syariat ini, semuanya berasaskan pada kemudahan. Sehingga ketika kita menjadikan kaidah tadi di depan mata, insya Allah ini akan membantu terhadap ijtihad kita, kesungguhan kita, keluasaan kita saat menjalankan amal kebaikan. Tayyib. Kemudian kata Nabi SAW, kita lanjutkan, walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang dia memberatkan agamanya, memberat-beratkan diri di dalam masalah agamanya, illa ghalabahu, melainkan dia akan dikalahkan. Telah kita baca keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, illa ghalabahu, melainkan dia akan terkalahkan. Yang dimaksud adalah ajaza dzalikal musyad an muqawamati din likathrati turutihi. Sebab kelakuannya sendiri memberat-beratkan agama, memberat-beratkan hukum, memberat-beratkan amalan yang tidak diberatkan oleh Allah, yang diberikan keluasaan oleh Allah padanya, dia sendiri yang akan terjatuh di dalam lubang yang dia buat. Sehingga datang futurnya, tidak lagi mampu dia untuk menjalankan amal kebaikan tersebut, tidak lagi senang ketika dia mengamalkan amal kebaikan tersebut. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ya'ni lan yatluba ahadun at-tashadduda fid din illa ghuliba wa huzima wa kalla wa malla wa ta'iba. Tidak ada seorang pun yang dia memberat-beratkan dirinya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala illa ghuliba wa huzim, melainkan dia sendiri yang akan terkalahkan, dia sendiri yang akan kemudian tumbang. Wa kalla wa malla wa ta'iba. Dia akan cepat merasa bosan, cepat merasa letih, capek, tsummastahsara fataraka. Kemudian setelah itu mengeluh, fataraka, dan ujung-ujungnya dia akan tinggalkan amalan itu. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini sejalan dengan hadis sebelumnya yang kita bahas, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang mutasyaddidun, yang memberat-beratkan dirinya di dalam amalan. Allah Subhanahu wa taala saja memberikan kelonggaran di sana. Baik. Halaka, binasa mereka. Tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk bisa terus mengamalkan amalan-amalan tersebut. Maka ukur diri kita, ukur diri kita, timbang diri kita ketika melakukan satu amalan. Oleh karenanya kata Nabi SAW selanjutnya, fasaddidu wa qaribu, maka sadatlah kalian dalam beramal. As-sadat sudah kita terangkan kemarin, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yang namanya sadat, saddid ay if'ali syai' ala wajhis sadat wal isobah. Kalau engkau beramal, langkah pertama adalah amalkan amalan itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin, sesuai apa yang diminta. Ini namanya sadat. Dan ini yang pertama kali harus kita lakukan saat kita mau beramal soleh, cari tahu bagaimana kesempurnaan amalan itu. Saya lakukan amal itu dengan wajah yang paling sempurna, bagaimana caranya? Itu dahulu yang kita usahakan. Kalau itu bisa, walhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, lam yatayassar lana, kita tidak belum diberikan kemampuan untuk bisa sempurna seperti apa yang diminta oleh syariat, barulah turun ke tingkat yang kedua. Kata Nabi SAW, waqaribu, dan muqarabahlah kalian. Wow, di sini bermakna au. Sadatlah kalian ketika beramal, sesuailah, sempurnalah, baguslah dalam beramal. Kalau tidak bisa, muqarabah. Apa itu muqarabah? Tidak jauh-jauh dari sempurna. Tidak jauh-jauh dari sempurna. Misal, contoh sholat dalam satu hari, 5 waktu sholat wajib. Ada pendamping dari 5 waktu sholat itu, yakni sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah rawatib, duhur ada, asr ada, maghrib ada, isya juga ada, subuh juga ada. Sadat dalam sholat sunnah rawatib adalah kerjakan itu pada waktunya, tepat pada waktunya. Kalau qobliyah, begitu azan, antum sudah dalam kondisi bersuci, kemudian melakukan sholat sunnah rawatib. Datang ke masjid, lebih utama dilakukan di rumah, di masjid boleh. Setelah itu, tunggu waktu sholat zuhur, misal. Begitu datang waktu sholat zuhur, melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, zikir selesai, langsung mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Ini sadat, sempurna, sesuai apa yang diminta. Tapi kalau misalnya belum diberikan kemampuan, jangan tinggalkan sholat sunnah itu. Jangan tinggalkan sholat sunnah itu. Misal, tidak cukup waktu antara azan dengan iqomatnya, kita tersibukkan, contoh, datang ke masjid sudah tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat qobliyah, maka sholat langkah sholat duhur. Setelah itu, ba'da duhur bisa dikerjakan. Ba'da duhur bisa dikerjakan. Kalau ba'da duhur masih ada kepentingan yang lebih penting, kerjakan dulu. Ada waktu, kerjakan sholat sunnah ba'diyah sebelum datangnya waktu sholat asar. Jadi tidak ditinggalkan sama sekali. Puasa, demikian pula. Puasa Ramadan wajib. Selain Ramadan, banyak sekali puasa sunnah. Yang paling utama adalah puasa Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Kira-kira kita mampu tidak melaksanakan itu? Ukur. Coba, apa namanya, puasa dengan puasanya Nabi Dawud. Satu bulan ini, coba dulu. Setelah dijalani satu bulan, kok terasa berat dengan sekian banyak aktivitas dan lain-lain? Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kok tidak mengerjakan itu. Jangan tinggalkan semuanya. Turun lagi yang berikutnya. Puasa Senin dan Kamis. Jalankan satu bulan berikutnya. Kalau itu mudah, walhamdulillah, kerjakan terus. Tapi kalau ternyata Senin Kamis saja juga masih belum mampu, turun yang berikutnya. Apa yang berikutnya? 3 hari setiap bulan di Ayyamul Bidh, kerjakan di bulan berikutnya. Kalau itu bisa seterusnya, walhamdulillah. Kalau tidak bisa, turun lagi, masih ada. 1 bulan itu belum bisa berpuasa sunnah. Misal 3 hari saja tadi juga tidak bisa. Perhatikan puasa-puasa pada bulan-bulan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang Syaban, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba bulan Syaban, beliau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan puasa. Hampir sama antara Syaban dengan Ramadan. Kalau mau dikatakan sama, sama, saking banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syaban. Lakukan itu saja. Selain daripada bulan Ramadan. Ini muqarabah. Jadi ketika kita belum bisa melakukan satu amalan dengan sempurna sesuai yang dituntut, maka mundur sedikit, tidak meninggalkan amalan itu. Tidak meninggalkan amalan tersebut. Tayyib. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abshiru, dan berbahagialah kalian. Terimalah kabar gembira oleh kalian. Dari maksudnya apa? Abashiru annakum idza sadattum wa asabtum aw qarabtum fa abshir bithawabil jazir wal khairi wal ma'unati minallah. Kalau kalian itu adalah orang yang ketika beramal memperhatikan sadat untuk sempurna, bagus, tepat sesuai apa yang diminta. Kalau tidak mampu, ternyata kalian itu adalah orang yang muqarabah, berusaha tidak meninggalkan amalan itu, abshir. Berbahagialah kalian dengan berita gembira Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang besar atas apa yang kalian amalkan itu tadi. Apa yang kalian usahakan itu tadi akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di sini ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa kalimat abshir, berbahagialah kalian, bersenanglah kalian dengan berita gembira, ini sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi. Beliau sering mengatakan kepada para sahabatnya, abshir, abshir, abshir, berbahagialah kalian, terimalah kabar gembira oleh kalian. Falihada yang bagi lil insani an yahrisu ala idkhali surur ala ikhwanihi mastata' bil bisyarati wal bashashati wa ghairi dhalik. Ada faedah penting untuk kita sekalian dalam bermuamalah. Jadilah seorang yang selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ini patokannya dalam muamalah. Dan tidak ada satu di antara kita ini yang tidak muamalah. Engkau dengan istri, yang punya istri itu sudah muamalah. Engkau dengan anakmu itu sudah muamalah. Kalau belum punya istri, belum punya anak, engkau dengan temanmu itu sudah bermuamalah. Dengan tetangga sudah bermuamalah. Ada satu kaidah di dalam agama ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dari seringnya beliau mengucapkan abshir, berbahagialah. Jadilah pribadi yang selantiasa berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kebahagiaan itu tidak mesti dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang remeh pun, jika itu bermanfaat untuk saudaramu, membawa kebahagiaan untuk dia, lakukan. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Banyak contohnya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tayyib, kita lanjutkan. Wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Minta tolonglah kalian dengan waktu pagi, dengan waktu sore, dan sepotong dari waktu malam. Ini sudah kita bahas kalimat ini pada pertemuan sebelumnya. Kita lompat ke akhir dari hadis ini. Kata Nabi SAW dalam redaksi yang lain, wal qasda al qasda tabluhu, al qasda al qasda tabluhu. Sederhana saja kalian beramal, sederhana sajalah kalian beramal, tabluhu, niscaya kalian akan sampai kepada tujuan itu. Tayyib. Kalimat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Nabi SAW meskipun kalimatnya adalah kalimat ikhbar, kalimat berita, al qasda al qasda. Tapi dalam kalimat ikhbar itu terkandung makna insya, terkandung makna perintah. Maksudnya adalah uqsud, uqsud. Kalau kalian beramal, berusahalah sederhana. Artinya apa? Ini saya mau beramal, amalan A. Timbang diri kita. Bukan banyaknya jumlah. Tapi ketika saya ambil amalan ini, bagaimana bisa langgeng? Waktunya bisa lama saya kerjakan amalan. Amalan A, ini timbangan kita. Kalau antum mau baca Al-Quran, jangan lihat, oh, saya hari ini mau baca 5 juz. Jangan. Tapi timbang, bagaimana saya membaca Al-Quran mulai hari ini bisa terus setiap hari sampai bertahun-tahun ke depan. Kalau 5 juz terasa berat, ya sekarang antum mampu punya apa namanya waktu luang yang cukup banyak. Tapi besok bisakah dengan jumlah yang sama? Besok lusanya lagi bisa dengan jumlah yang sama? Ini yang kita timbang. Jadi tidak harus besar, tidak harus banyak. Yang penting bisa tidak langgeng, bisa tidak istiqomah, bisa tidak sabat di atas amalan tersebut. Mau puasa, tadi puasa sunnah, timbang sekarang. Saya sekarang puasa Daud. Kira-kira berapa lama saya bisa puasa Daud? Ah, ada waktu 2 bulan. Tayyib, kerjakan 2 bulan. Setelah 2 bulan itu timbang lagi. Bulan depan sepertinya tidak bisa puasa Daud. Ya sudah, puasa Senin Kamis. Nah, ini al-qasid, al-qasid. Sederhana saja dalam beramal, yang penting kau bisa istiqomah di atas amalan tersebut. Jangan banyak setelah itu diterlantarkan. Futur itu sebuah hal yang pasti akan ada pada semua orang, bukan hanya kepada pemula-pemula penuntut ilmu. Tidak, hatta dia ilmunya banyak pun, hatta dia lama apa namanya bergelut dengan ilmu, dia lama bergelut dengan ibadah, sampai disebut oleh orang dengan sebutan abid, orang yang rajin beribadah, futur itu pasti akan datang. Sesuatu hal yang pasti, Dan itu konsep yang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah. Semua amal yang dikerjakan oleh manusia itu ada syirrahnya, ada masa semangat, ada masa dia sungguh-sungguh, tekun dia, antusias tinggi. Tapi ingat, dari antusias yang tinggi, sungguh-sungguh yang besar itu tadi akan datang namanya masa futur. Sebabnya banyak, macam-macam. Tapi pasti akan datang masa futur itu. Mulai bosan, mulai lelah, mulai letih dalam amalan yang kita ambil di depan tadi. Maka jangan sampai ketika futur itu datang kemudian hilang, tidak beramal sama sekali, jangan. Tapi dikelola ketika futur itu datang, bagaimana saya tetap bisa beramal dengan amalan A tadi. Oh, saya juga punya amalan B, saya punya amalan C, saya punya amalan D dalam satu hari ini. Ketika futur datang, kelola amalan A hari ini, lakukan sedikit, amalan B juga lakukan sedikit, amalan C lakukan sedikit. Jangan ditinggalkan. Iman yang sudah kita bangun tinggi-tinggi, sudah tinggal finishing, tinggal penyelesaian, ditinggalkan, rusak lagi. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi SAW, beliau menggambarkan dengan ista'inu bil ghudwah war rawhah wa syai'in minad duljah. Minta tolonglah dengan waktu pagi, waktu sore, dan sepotong dari waktu malam. Dikiaskan, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, seperti waktu-waktu seorang yang hendak safar di zaman Nabi SAW dahulu. Kenapa? Mereka akan pertimbangkan dengan baik, seorang musafir yang cerdas ini, berapa lama waktu untuk sampai ke tujuan itu, berapa banyak bekal yang harus saya bawa, akan singgah di tempat mana saja, itu sudah dipertimbangkan dan sudah dipersiapkan sebelum dia keluar dari kotanya, sebelum dia keluar dari daerahnya, dari tempat asalnya itu. Maka ketika dia sudah benar-benar keluar, siap dengan perbekalan, siap dengan strategi, siap dengan rencana, dia akan santai berjalan sampai ke tujuan. Dibandingkan orang yang ingin safar, tidak siapkan bekal dulu, yang penting pokoknya saya mau ke sana, keluar dulu sudah, nanti bismillah, tawakal. Tawakal tanpa usaha tidak benar. Keluar dulu, tidak di manajemen bagaimana perjalanannya nanti, nanti singgah di mana saja, ininya bagaimana. Orang yang seperti ini bosan dia di tengah jalan, pulang. Atau bisa jadi terlalaikan dengan yang lainnya, kemudian menyimpang dia, menyeleweng dia dari tujuan asalnya. Banyak hal yang akan terjadi. Maka seorang musafir yang cerdas, dia akan berusaha mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambil satu amalan. Dan ketika dia telah mengambil satu amalan itu, dia akan berusaha istiqomah apapun yang terjadi, rintangan apapun yang akan dia dapatkan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, kata An-Nawawi, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini. Ternyata di dalam masjid ada seutas tali, mamdudun bainas sariyatain, yang terbentang di antara dua sariyah. Sariyah maksudnya amud, ustuwana, di antara dua tiang. Ada tali diikat satu tiang kemudian ke tiang lainnya di tengah masjid. Faqala ma hadzal habl? Lalu Nabi SAW bertanya, tali apa ini? Qalu hadza hablun li Zainab. Para sahabat yang ada di masjid menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Zainab yang dimaksud adalah Zainab bintu Jahash, istri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Itu tali milik Zainab yang digunakan ketika Zainab lelah dari sholatnya karena berdiri yang panjang, ta'allaqat bihi. Beliau akan bergantung di tali. Ini tujuan dari tali tersebut. Zainab sholat malam, panjang bacaannya sebagaimana Nabi SAW. Beliau mencontoh bagaimana sholatnya Nabi SAW. Tapi berbeda kekuatannya dengan kekuatan Nabi alaihi salatu wassalam tidak ingin Zainab terputus dari lamanya sholat malam, ditariklah tali. Tujuannya apa? Supaya ketika mengantuk bisa bertelekan di tali itu, bergantung di tali itu, tetap berdiri dengan sholat malamnya. Juhud yang tinggi kan, semangatnya yang tinggi kan dari Zainab. Tapi kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW hulluh, kata Nabi SAW lepaskan tali itu, buka. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa'idha fatara falyirku, hendaknya kalian itu jika mengerjakan sholat, yusalli nasyatahu, sholatlah sepanjang kemampuannya. Kalau hendak memperpanjang berdirinya, baca Al-Quran lebih banyak, bacalah. Tapi kalau sudah capek dalam posisi berdiri itu, falyarkud, tidur saja, jangan dipaksakan. Bimbingan Nabi SAW kepada siapa tadi? Kepada Zainab, istri beliau. Dan di sini beliau perintahkan kepada Zainab atau kepada para sahabat yang ada di situ? Kepada para sahabat. Beliau tidak mengatakan, ya sudah saya akan temui Zainab, masuk ke kamarnya Zainab kemudian diberitahukan seperti ini, seperti itu. Tidak, langsung diberikan pengajaran oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Karena tali itu membentang di tiang masjid, semua para sahabat tahu, dan mereka juga tahu siapa yang meletakkan tali itu, gunanya apa, fungsinya apa. Maka supaya pelajarannya didengarkan oleh semua orang, bahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di sini beliau katakan tadi, liyusalli ahadukum nasyatahu, kalau kalian hendak mengerjakan sholat, sholatlah sekemampuannya, sebatas mana engkau mampu lama berdiri. Kalau sudah capek jangan dipaksakan, segera rukuk, sujud. Nanti rakaat yang kedua mau panjangkan lagi, silahkan. Tapi kalau sudah benar-benar mengantuk, nanti hadis yang berikutnya lebih tegas dari hadis Aisyah, kalau sudah benar-benar mengantuk, tidur, tidurlah, jangan dipaksakan untuk terus melaksanakan sholat sholat malam. Taib muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, fa fi hadza dalilun. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan ala annahu la yambaghi lil insani an yata'ammaqa wa an yata'an wa an yatatanna yatanaqqa fil ibadah. Terdapat dalil bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang itu untuk ta'ammuq, terlalu berlebih-lebihan, tanaqquq sama kurang lebih, fil ibadah, di dalam beribadah, wa an yukallifa nafsahu ma la tutiqu, dan juga tidak sepantasnya dia bebani dirinya di luar batas kemampuan. Fa an yusalliya ma dama nasyidan, kalau dia mengerjakan sholat, sholatlah selama badannya masih mampu untuk sholat, masih segar, tidak letih, tidak capek. Tapi faidha ta'iba falyarqud walyanam, kalau sudah dirasa capek, dirasa letih, maka sebaiknya tidur, sebaiknya istirahat. Wadhalika, dan yang demikian ini ditunjukkan juga di dalam kisah yang lain, yaitu kisah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi ini bersahabat dekat semenjak beliau datang ke Madinah dengan Abu Darda. Ja'a Salmanu dzata yaumin, suatu hari Salman datang ke rumah Abu Darda. Fawajada imra'atahu Umm Darda mutabadzilatan, yakni laisat 'alaiha thiyabul mar'ah dzatuz zawj. Dan dia mendapati istri Abu Darda memakai pakaian tabadzul. Tabadzul itu biasa dipakai oleh wanita yang tidak beristri, yang tidak bersuami, afan, yang belum berkeluarga. Ummu Darda kan sudah punya suami, seharusnya tidak pakai pakaian itu. Tapi ketika Salman menemui, melihat Ummu Darda kok pakai pakaian tabadzul tadi, ditanya oleh oleh Salman Al-Farisi, faqala laha ma sya'nuk, kenapa engkau? Qalat inna akhaka Abu Darda laisa lahu syai'un minad dunya. Kata Ummu Darda, sesungguhnya saudaramu itu Abu Darda sepertinya tidak butuh dari dunia, tidak butuh dunia. Qala thumma inna Abu Darda lamma jaa'a sana'a li Salman ta'aman, setelah selesai Abu Darda salat, Mengetahui Salman Al-Farisi datang, beliau buatkan makanan kepada Salman. Faqadamahu ilaihi. Kemudian dihadirkan, dihidangkan di hadapan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Wa qala kul. Kemudian Abu Darda mengatakan kepada Salman, makanlah. Fa inni shaim. Hari ini aku puasa. Siang hari. Siang hari. Abu Darda puasa dan beliau salat. Salat, tentunya salat yang dimaksud di sini adalah salat salat sunnah. Baik. Mendengar ucapan itu dari Abu Darda, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau justru memerintahkan kepada Abu Darda, kul wa aftir, duduk makan dan berbukalah, temani aku makan. Setelah itu, kejadian itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ditemukan oleh Salman pada diri Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu tadi, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Darda radhiyallahu taala anhu mendapatkan wejangan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kata Salman kepada Abu Darda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Ketahuilah wahai Abu Darda, sesungguhnya dirimu itu punya hak yang harus kamu tunaikan, yang harus kamu penuhi. "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Keluargamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. "Wa inna li rabbika 'alaika haqqan." Rabbmu pun juga sama punya hak yang harus engkau penuhi. "Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Maka berikanlah kepada pemilik hak-hak itu sesuai dengan apa yang berhak bagi mereka. Kalau dirimu punya hak, ya tunaikan haknya dirimu itu. Kalau keluargamu punya hak, tunaikan hak mereka. Rabbmu juga punya hak lebih besar, tunaikan. Jangan engkau menunaikan hak milik satu orang melalaikan hak yang lain. Engkau tunaikan hak Rabbmu melalaikan hak manusia yang lain. Baik. Ketika itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mentakrir, beliau menyetujui apa yang dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala, hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Apabila salah seorang kalian melaksanakan salat dan dia mengantuk, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai hilang rasa kantuknya tadi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Karena sesungguhnya jika salah seorang kalian itu tetap memaksakan untuk sholat dalam kondisi mengantuk, la yadri, dia tidak akan pernah tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu atau fayasubba nafsahu. Dia tidak akan pernah tahu, jangan sampai dia berdoa memohon ampun kepada Allah di dalam sholatnya, ternyata justru keluar kalimat mencela dirinya, mendoakan keburukan untuk dirinya. Baik, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Nah, hadis Aisyah ini tegas. Kalau sholat dan sudah mengantuk, jangan dipaksa panjang sholatnya. Berhenti, selesaikan sholat itu dan segera istirahat supaya rasa kantuknya hilang. Kalau sudah hilang, silakan lanjutkan sholatnya. Jangan sampai karena sebab mengantuk engkau tidak menguasai apa yang diucapkan, niatnya mau berdoa untuk kemanfaatan diri sendiri, salah kalimatnya. Kalimat yang diucapkan justru menjelekkan, membawa petaka untuk dirinya. Barangkali hanya beda satu kata saja atau satu huruf saja, Misal dia berdoa dalam sholatnya, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Tapi karena saking ngantuknya, ketambahan kalimat la. Ya Allah la yaghfirli, ya Allah la yaghfirli. Wahai Allah, jangan ampuni aku, jangan ampuni aku. Dia berpikiran mengucapkan ya Allah ampunilah, tapi ternyata mulutnya ini mengucapkan jangan ampuni aku, kan fatal. Mintanya supaya diampuni, tapi terucap doa itu agar jangan diampuni. Tayib. Kok bisa? Terus bagaimana hukumnya? Apakah Allah akan tetap memberikan doa kita sesuai yang diucapkan? Zahir dari hadis ini iya. Kalau tidak demikian, ada hukum yang lain. Niscaya Nabi SAW beliau tidak akan mengatakannya la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayusubba nafsahu. Boleh jadi kamu minta ampun, berucap minta ampun, tapi justru mencela dirimu, dirimu sendiri. Ini mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala boleh saja mengabulkan apa yang terucap dari mulutmu. Makanya termasuk salah satu dari adab berdoa adalah pahami doa. Pahami doa yang engkau ucapkan itu. Benar-benar berharaplah dari apa yang kita ucapkan itu. Karena bukan hanya sekedar kata-kata, ada harapan, ada keinginan besar dari apa yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Minta dimudahkan segala urusan. Nah, kalau hanya ucapan lisan saja tanpa hatimu hadir, benar-benar berharap dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan urusan, kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau tidak? Ucapan-ucapan kosong dalam berdoa, tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan betapa mudahnya syariat itu. Betapa mudahnya agama Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika di sana ada sesuatu hal yang mengharuskan kita untuk meringankan amal atau satu amal kebaikan, ringankan. Jangan memberat-beratkan diri. Nanti kita sendiri yang akan terkalahkan dengan itu. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma. Qala, dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat. Dahulu aku ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat, pada banyak salat. Maksudnya sering beliau ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qasdan, sederhana. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya Nabi ketika beliau berkhutbah itu juga qasdan, sederhana. Maksudnya apa? Kata An-Nawawi rahimahullah, qauluhu qasdan ay bainat tul wal qasr. Jadi maksud dengan qasdan itu tengah-tengah antara panjang, demikian juga terlalu pendek. Jadi enggak panjang sekali, juga tidak pendek sekali salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pahami apa yang disebutkan oleh Jabir bin Samurah ini pada salat-salat berjamaah. Pada salat-salat berjamaah ketika beliau menjadi imam. Karena seorang imam itu dituntut untuk memperhatikan jamaahnya. Maka sholatnya qasdan. Sedangkan ketika beliau sholat sendiri, tidak menjadi imam, di dalam sholat-sholat sunnah, atau bahkan di dalam sholat malam, banyak hadis sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya, 25 hadis menunjukkan bagaimana juhudnya Nabi SAW ketika sholat sendirian, panjang bacaan sholat beliau. Baik. Maka kita pahami hadis Jabir bin Samurah ini pada sholat-sholat jamaah. Demikian pula disyaratkan pada kalimat yang berikutnya, khutbatuhu qasdan. Khutbahnya beliau itu juga sederhana, tidak panjang, tidak pendek. Yang namanya khutbah itu pasti juga di hadapan orang banyak, tidak mungkin sendirian. Maka ketika itu berkaitan dengan banyak orang, pertimbangannya bukan hanya diri kita sendiri. Ini juga ada faedah muamalah di sini. Kalau itu berkaitan dengan banyak orang, jangan hanya menuntut dari kita. Kita pengennya segera A, segera B, segera C. Tunggu. Kenapa? Urusannya dengan orang lain. Pertimbangannya banyak. harus ada kita pertimbangkan maslahat A, maslahat B, maslahat C, ada tidak mafsadahnya. Kalau ada mafsadahnya apa saja, muncul mafsadah A, mafsadah B, mafsadah C. Ini dipertimbangkan. Kalau itu urusannya dengan orang lain. Kalau urusannya dengan antum sendiri, untuk diri antum sendiri silahkan. Mau cepat sat-sat silahkan. Tapi kalau urusannya dengan orang lain, mahlan-mahlan. Pelan-pelan. Tenang. Jangan terburu-buru. Mending kita tenang berbuat tepat sesuai apa yang kita ingin hasil akhirnya, daripada nanti sudah terlanjur berbuat ternyata salah, repot klarifikasi sana klarifikasi situ. Lebih baik tenang pelan-pelan hasilnya bagus. Kalau itu menyangkut urusan orang banyak, kalau urusan kita sendiri terserah, yang dirugikan adalah hanya diri kita, tidak orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Hadis yang berikutnya, ini kisahnya Salman tadi disebutkan oleh beliau pada hadis yang ke-153. Kita lewati, lanjut ke hadis yang berikutnya, 154. Masya Allah, panjang. Tidak cukup waktunya. Tayyib. Kalau gitu kita bahas hadis yang ke-153. 154 ini hadisnya satu halaman penuh. Kalau kita baca sekarang tidak cukup waktu, sehingga kita ulang kisah dari Salman Al-Farisi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan riwayat yang disebutkan di sini. Qala wa an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah, Wahbi ibni Abdullah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman. Salman siapa tadi? Salman Al-Farisi. Wa Abi Darda, dan demikian juga Abu Darda. Fazara Salmanu Abu Darda. Maka suatu hari Salman berziarah mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabadzilatan. Kemudian beliau melihat Ummu Darda mutabadzilah, memakai pakaian tabadzul. Apa tadi tabadzul? Pakaian wanita yang sudah berkeluarga, yang tidak berkeluarga. Tayyib. Faqala ma sya'nuki? Lalu Salman bertanya, kenapa engkau? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda itu tidak butuh dengan dunia. Faja'a Abu Darda'i fasana'a lahu ta'aman. Lalu datanglah Abu Darda dan membuatkan makanan untuk Salman. Faqala lahu kul fa inni sha'imun. Lalu kata Abu Darda kepada Salman, makanlah karena sesungguhnya aku sedang berpuasa hari ini. Qala, kata Salman, ma ana bi akilin hatta ta'kul. Aku tidak mau makan sampai kamu duduk dan makan. Fa'akala, melihat keteguhan keinginannya Salman Al-Farisi benar-benar tidak mau makan sampai Abu Darda juga ikut makan memuliakan tamu, duduklah Abu Darda, beliau pun ikut makan. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqum. Kemudian tatkala datang malam, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau beranjak dan berdiri. Faqala lahu, melihat Abu Darda berdiri, Salman Al-Farisi mengatakan kepada beliau, nam, tidur malam ini, tidak usah berdiri sholat. Qala fanama, kata Wahab, maka tidurlah Abu Darda. Thumma dhahaba yaqumu, jalan ke tengah malam, Abu Darda bangun lagi. Beliau hendak berdiri melaksanakan sholat malam, dilihat lagi oleh Salman, nam, tidur engkau. Fanama, maka tidurlah lagi Abu Darda. Falamma kana min akhiril lail, setelah berlalu malam lagi, tiba akhir malam. Tiba di akhir malam. Faqala Salman, lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu bangun dan mengatakan kepada Abu Darda, qumil an, sekarang berdirilah engkau, bangkit. Sekaranglah waktunya untuk menjalankan sholat di akhir malam. Fasallaya jami'an, mereka berdua pun bangkit dan melaksanakan sholat bersama-sama. Faqala lahu Salman, Setelah itu Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, innali rabbika alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu itu punya hak. Wa innali nafsika alaika haqqan, dirimu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikan kepada masing-masing pemilik hak itu hak yang mereka punya. Tayib. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakara lahu dhalika, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Pagi harinya Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Salman di rumahnya tadi malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, benar apa yang dilakukan oleh Salman, benar apa yang dinasihatkan oleh Salman. Tayib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya la yang bagi an yukallifal insanu nafsahu bisyami wal qiyam, tidak sepantasnya untuk memberat-beratkan diri dalam masalah sholat dan berpuasa melebihi batas kemampuan. Kalau kamu punya hak yang harus ditunaikan, menyangkut punya kewajiban yang harus ditunaikan menyangkut hak orang lain, berikan juga kepada mereka haknya, artinya porsinya masing-masing lah. Tidak semua apa namanya egois, mau saya seperti ini, idealnya seperti ini, lupa dengan saudaranya punya hak yang harus ditunaikan, ini harus begitu, yang sana harus seperti ini, tidak dipertimbangkan. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.